بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Para jemaah sekalian, pagi hari ini saya datang di sini menggantikan Ustaz Abduh yang berhalangan hadir, dan insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil Shayyib. Pada kesempatan yang lampau kita telah membahas tentang keutamaan salat, tentang keutamaan puasa, perumpamaan orang salat, perumpamaan orang berpuasa, dan kita juga telah membahas tentang keutamaan sedekah. Terakhir kita berbicara tentang keutamaan sedekah, dan hal ini belum selesai. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar yang terkenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika menceritakan tentang sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah itu punya sifat-sifat al-jamal, keindahan yang begitu senang ya Allah sekiranya makhluk meniru sifat-sifat keindahan tersebut. Sebagaimana juga Allah punya sifat al-jalal, keagungan, yang Allah tak ingin ditiru sifat-sifat tersebut oleh makhluk. Sifat-sifat keagungan namanya sifatul jalal, khusus untuk Allah. Sifat kesombongan milik Allah. Allah tak menyukai jika ada makhluk yang mengambil sifat itu bagi dirinya. Ya, sifat al-izzah, keperkasaan, itu milik Allah. Allah tak ingin hamba memakai sifat tersebut, al-azamah, keagungan. Allah tak ingin hamba merasa dirinya agung. Ini yang haram ditiru. Yang menirunya diazab Allah. Tapi sifat yang pertama, sifatul jamal, Allah mencintai orang-orang yang berupaya untuk meniru sifat Allah ini. Wa huwa subhanahu wa ta'ala rahimun yuhibbur rahama'a. Allah itu Tuhan yang maha pengasih, menyukai orang-orang yang senantiasa memiliki sifat kasih sayang. Wa innama yarhamu min ibadihi ar-rahama'a. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang punya sifat rahmat. Sebagaimana seorang Arab melihat Nabi Arab Badui mencium Rasulullah SAW, cucunya, maka dia berkata, atuqabbiluna abna'akum atau sibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Wallahi, demi Allah, aku punya 12 orang anak, tak satu pun yang pernah kucium. Kata Nabi SAW, apakah engkau tak takut sekiranya Allah mencabut dari dirimu sifat kasih sayang? Sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang punya sifat kasih sayang. Wa huwa sittirun yuhibbu man yasturu ala ibadihi. Allah itu punya nama sittir. Dari kata-kata satara, menutup, namanya Allah sittir, menutup aib hamba-hambanya, menutup celah-celah hambanya. Yang paling tahu tentang diri kita itu Allah. Bahkan istri kita pun tak tahu tentang diri kita seutuhnya. Istri kita tak tahu tentang aib-aib kita, tentang dosa-dosa kita, tapi Allah mengetahuinya, dan tidak dia bocorkan aib tersebut kepada makhluk lainnya untuk menjaga keutuhan dalam hidup di dunia ini. Kita ini semua dapat bertahan semacam ini, satu sama lain mau berkasih sayang, duduk bersamping-sampingan, bertatap pandang gara-gara nama Allah Sittir. Apa tadi makna Sittir? Menutup aib kita, celah kita. Wallahi sekiranya Allah tak tutup aib saya, tak tutup aib antum, enggak jadi majelis ini. Ya. Tapi karena sifat itulah kita hidup dengan damai, tenang. Cinta kita kepada istri, dia cinta kepada kita, cinta kepada anak, anak cinta kepada kita, kepada kawan. Karena aib-aib ini Allah tutup. Namanya sitir. Karena itulah Allah pun menyukai jika ada hamba-hambanya yang memiliki sifat seperti ini, menutupi hamba-hamba lain dari aib-aibnya, tidak membeberkannya, tidak menyebarkannya, tidak ya memberitahukannya kepada orang. Kata Rasulullah, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah wajib tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Di dunia ditutup, tak tahu manusia. Di akhirat pun ditutup. Nanti ketika persidangan, Allah akan sidang orang-orang mukmin dalam keadaan tertutup. Tak ada yang tahu. Hanya dia dan Allah. Allah menunjukkan, ini dosa-dosamu. Bukan kau buat seperti ini. Ya, ya Tuhan. Ini dosamu ketika kau sendiri. Ya, ini. Allah terangkan kepada hamba semua dosa-dosanya. Dilihatnya dirinya layak masuk neraka. Kata Allah, punya kau kebaikan, kau sembunyikan hari ini. Tak punya Tuhan. Dia mengira dia akan diberamkan dalam neraka. Kata Allah, engkau punya kebaikan. Dan hari ini kau tidak pernah dizalimi. Ya. Sesungguhnya aku tutupi dosa-dosamu di dunia. Dan aku tutupilah di akhirat ini. Dikeluarkanlah kalimat la ilaha illallah. Kemudian dia disuruh untuk ya mendatangi timbangan al-mizan. Ditimbanglah semua keburukannya, ditimbang segala macam bentuk kebaikannya yang sedikit, keburukannya banyak. Diletakkanlah kalimat la ilaha illallah, berubahlah kebaikannya menjadi berat, tidak ada yang dapat mengalahkan besarnya ya beratnya kalimat la ilaha illallah ketika ditimbang. Kemudian sang hamba tersebut diberikan catatan dengan tangan kanannya. Jazakallahu khairan. Keluarlah hamba, kemudian dia berkata kepada orang, ha umuqra'u kitabiyah. Ini baca, lihat, ini rapotku. Ini kitabku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin jumpa hari hisab ini. Nah. Orang di luar tak tahu dia itu dalam persidangan banyak. Banyak apa? Dosa-dosa. Sempat Allah jelaskan kepada manusia, ini si fulan berdosa begini, habislah dirinya. Kita itu Allah tutup aib kita, dengan itulah tegak kehidupan dunia dengan nikmat. Sekiranya putra-putri kita tahu dosa-dosa kita, mereka akan benci ayahnya. Ya, dan begitulah seterusnya. Kemudian wa'afuun yuhibbu man ya'fu an. Allah itu punya sifat pemaaf, menyukai orang-orang yang mudah memaafkan orang atas kesalahan-kesalahan manusia. Wa ghafurun, dia punya sifat pengampun, dialah Tuhan yang Maha Pengampun. Yuhibbu man yaghfiru lahum. Allah menyukai orang-orang yang mudah memberikan ampunan bagi yang lain. Latifun yuhibbul lutf al-latifa min ibadihi. Allah itu punya sifat lembut yang Maha Sempurna kelembutannya. Dia menggiring segala kebaikan kepada manusia dengan bijak, dengan hikmah, dengan ilmu, dengan keadilan. Sehingga tak terasa manusia, dia digiring kepada kebaikan dengan kelembutan Allah Jalla wa'ala. dijauhkan daripada keburukan. Maka sifat latif, nama Allah al-latif ini mengandung sifat lemah lembut. Tak terasa hamba Allah giring kepada kebaikan, juga Allah menyenangi sekiranya hamba pun memiliki sifat lemah lembut tersebut. Ya. Wa yabghidul fadhdhal ghalidhal al-ghalidhal qasiyah al-ja'dhariyal jawwaza. Allah membenci ya al-fadhdhal ghalid, orang yang kasar, keras hati, al-qasi, yang membatu hatinya, tak lembut. Makna al-qasi membatu, tak bergeming datang kepadanya siraman wahyu. Tetap seperti itu, tak peduli wahyu, tak digubrisnya. Keras hatinya, tak tersentuh dengan kalam Allah, dengan kalam Rasul. Ini makna keras hati. Al-qasi, yang hatinya keras, batu saja tersentuh dengan Allah. Ada yang jatuh gara-gara takut kepada Allah. Ya, benda mati lebih lembut daripada dia. Hatinya lebih keras daripada batu. Al-ja'dhari yal-jawwaza, sombong lagi congkak. Bicara tak mau ngalah. Berdebat fajar. Ya, ketika berdebat dia akan senantiasa mau menang. Apapun caranya. Orang dengan perkataan kasar, dengan dusta. Allah tak suka hamba semacam ini. Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada Nabi-Nya, walau kunta fadzan, kalau sekiranya engkau itu keras, ghalidhul qalbi, hatimu kasar, lan faddu min hawlik, orang akan jauh daripadamu. Maka seorang mukmin yang sejati, hatinya lembut, mudah tersentuh, mudah memberikan maaf, mudah menyayangi orang. Ya, ini hamba Allah yang dia cintai. Yang dia benci keras, kasar, ngomong tak enak, ya sombong, congkak, pongah. Wa rafiqun yuhibbur rifqa, Allah Tuhan yang maha lembut menyukai kelembutan. Beda antara al-lutfu dengan ar-rifqu. Ya, walaupun terjemahannya kurang terjemahannya itu. Al-latif, kelembutan yang digiring kepada hamba dengan cara yang begitu indahnya sehingga hamba tak sadar dia digiring kepada kelembutan. Itu al-latif. Ya, hamba, ya contohnya kandungan, ibu itu mengandung dengan kelembutan Allah sehingga ibu tak merasa kandungannya itu berat. Allah buat perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Ya, bayangkan kalaulah seorang ibu itu langsung hamilnya besar, berat baginya, tapi sedikit demi sedikit. Ini daripada nama Allah Al-Latif. Ketika anak itu lahir, Allah mudahkan semuanya. Ya, sehingga keluar sang anak yang kepalanya besar, subhanallah, daripada rahim sang ibu yang begitu kecil. Ketika lahir sang anak ini sengaja Allah tidak tumbuhkan padanya gigi. Perlahan-lahan berproses tumbuh gigi itu. Kalaulah baru lahir langsung tumbuh gigi, niscaya musibah akan menimpa sang ibu. Menyusui anaknya digigit. Lembut Allah Jalla wa'ala kepada makhluknya. Ya, semuanya dengan proses perlahan-lahan. Itu al-latif. Adapun ar-rifqu, bahasa Indonesia tadi apa juga? Lembut. Payah kita mencari terjemahannya. Ar-rifqu adalah lemah lembut dalam bersikap. Maka al-latif lebih dalam maknanya daripada ar-rifqu. Wa rafiqun yuhibbur rifqa, Allah itu Tuhan yang lembut menyukai kelembutan dalam bersikap. Kata Rasulullah, Ma kana rifqu fi kulli syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan dalam segala hal kecuali akan membuat hal itu indah. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan dicabut dari segala sesuatu itu kecuali akan membuat sesuatu itu menjadi buruk. Wa halimun yuhibbul hilma. Dialah Tuhan yang halim. Halim ini pun tak tahu kita terjemahannya kecuali lembut juga. Ar-rifqu, al-hilmu, al-lutfu, semuanya punya beda. Ya. Al-halim ini lebih dekat kepada makna bijak. Halim. Kebalikannya adalah toish. At-toish itu tak bijak, tergesa-gesa. Al-halim bijak sehingga dia benar-benar secara perlahan. Dipikirkan baik-baik. Ini bagi manusia nih. Allah muji Nabi Ibrahim mengatakan inna kana halimun awwahun. Ya. Mana Syekh Ibrahim? Gimana ayat tentang Nabi Ibrahim halim? Innahu kana ya, ada halimun awwab tentang Ibrahim. Alhamdulillah. Keluar kamusnya. Inna Ibrahima la'awwahun halimun. Halim. Awwah yang senantiasa merintih mengaduannya kepada Allah. Halim. Ya. Yang segala sesuatu benar-benar dilakukan dengan ya, tidak tergesa-gesa dengan pemikiran yang sempurna. Itu makna halim. At-Toish itu orangnya geragas. Kebalikan halim, At-Toish. At-Tais. Al-Hilmu At-Taisu. At-Taisu itu keragas. Sembrono. Halim. Ya. Tak tergesa-gesa. Dipikirkan baik-baik. Ada salah seorang sahabat namanya Al-Ashad Ibn Qais. Ketika datang rombongan dari Abu Qais kepada Nabi SAW ingin ya masuk Islam. Menanyakan kepada Nabi tentang Islam. Maka ada salah seorang sahabat ini bernama Al-Ashaj. Ya. Dia tak langsung datang ke majlis Nabi. Orang-orang datang dari safar. Mereka berdebu-debu, kusut masai. Dia tidak. Dia terlebih dahulu mandi. Dia ganti pakaian. Dia pakai parfum. Datanglah dia terlambat ketika orang-orang kawannya sudah kembali. Kenapa? Kata Nabi, kenapa kau lambat? Kenapa kau terlambat daripada kawan-kawanmu? Ya Rasulullah, aku mau berhadapan dengan kau. Tak nyaman dalam keadaan, tak layak aku. Ya, aku mandi dulu, aku berbersih-bersih dulu. Ya, setelah itu aku baru datang menghadapmu. Kata Nabi, inna fika khoslataini. Ya, yuhibbuhumullah. Wa Rasuluh, dalam diri itu ada dua sifat yang Allah cintai. Dicintai Rasulnya. Al-hilmu wal-anat. Al-hilmu tadi yang saya sebutkan. Al-hilmu. Engkau tu tak tergesa. Engkau tu tidak sembrono. Tergesa-gesa. Ya. Bijak sikapmu. Adil. Al-hilmu wal-anat. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala punya nama halimun. Tadi apa kita artikan? Lemah lembut juga. Kurang bahasa kita ni. Begitu luasnya bahasa Arab. Ya, yuhibbul hilma, menyukai sifat-sifat semacam ini. Ya, yang bijak, hikmah, tak tergesa-gesa, inilah maknanya. Wabarrun yuhibbul birra wa ahlah. Wabarrun, ya Tuhan yang maha baik, menyukai kebaikan dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa adlun yuhibbul adla, dia Tuhan yang adil, menyukai keadilan. Wa qabilun lil ma'adzir, dia mudah menerima uzur-uzur hambanya. Yuhibbu man yaqbalu ma'adzir ibadih, Allah senang dengan hamba-hambanya yang mudah menerima uzur sahabat-sahabatnya, memaafkan mereka, mentoleransi mereka. Kita hidup ini dengan toleransi Allah kepada kita. Ya, kalau enggak tak hidup kita. betapa sabarnya Allah Jalla wa'ala dengan sikap-sikap hambanya yang kurang ajar. Ya, tapi tetap sang hamba diberi tangguh. Nikmat terus diturunkan. Yang naik kepada Allah, kesombongan mereka, kekufuran mereka, maksiat mereka. Ya. Sabar Allah ketika mendengar orang-orang Nasara mengatakan dia beranak. Sabar. Tak langsung diazabnya. Sabar mereka ketika, sabar Allah ketika, yakni dikatakan oleh sebagian hambanya, dia beristri. Ya, mattakhadallahu min ilah. Allah tak pernah punya Tuhan-Tuhan tandingan selainnya. Wa qalu attakhadar rahman walada. Mereka berkata, Tuhan punya anak. Ya, padahal dia mengatakan, lam yalid wa lam yulad, tak pernah beranak, tak pernah diperanakkan. Sabar dia. Dia berikan kehidupan bagi berapa miliar manusia yang mengatakan Tuhan Allah beranak. Diberi kehidupan. Tak mampu rupanya Allah mengazab mereka. Maha mampu. Tapi dia sabar karena semua telah diaturnya dengan hikmah. Dengan kebijaksanaan. Dengan kelembutan. Allahu Akbar. Kalaulah kita menjadi Tuhan, dah hancur alam semesta ini. Ditipu dua kali aja kita udah tak sabar kepada orang nipu kita ini. Ya. Dicela kita tak sabar. Ini dia yang Maha Pengasih Penyayang, dicela macam-macam. Dia sabar, jalla fi ula subhanahu wa ta'ala. Dan dia mudah memberikan uzur bagi hamba-hambanya. Ya, maka Allah menyenangi orang yang mudah memberikan uzur bagi hamba-hambanya yang lain. Ya, diberi toleransi. Okeylah. Okey, kemaafkan, ini kemaafkan. Ini namanya memberi uzur. Ya. Hanya dengan memberi uzur ini hidup kita menjadi nikmat. Allah tak memberi uzur, ya, karena Allah Jalla wa'ala Tuhan yang Maha Kaya, tak butuh apapun daripada manusia. Kita memberi uzur untuk kemaslahatan kita, supaya hati itu tak sakit. Banyak-banyaklah memberi uzur. Kalau enggak sakit terus hati ini, ditipu orang sakit, ditipu dua kali lebih sakit lagi. Diberi uzur, ya, dihina orang, difitnah, digunjing. Ya, kalau kita tak beri uzur, kembali kepada kita. Apa dampaknya? Hati itu jadi sakit. Lihatlah Nabiullah Yusuf, begitu mudahnya memberikan uzur kepada ya, saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum. Jangan khawatir, tak ada balas dendam. Yaghfirullahu lakum. Allah pun, semoga Allah ampunkan kalian. Pergilah kalian, pergi. Nabi memberi uzur kepada siapa? Ya, Quraisy yang memeranginya, membunuh pamannya, mencincang-cincang pamannya, mengusirnya, beri uzur. Makanya di hari kiamat seorang pedagang itu Allah berikan baginya uzur toleransi dengan dosa-dosanya. Kenapa? Karena di dunia mudah memberikan uzur. Ya, orang-orang yang bertransaksi dengannya ada yang punya hutang, nyangkut hutang. Dia bilang kepada para pekerjanya, pergi kalian minta utang kepada fulan-fulan. Dia punya utang sekian. Kalau dia tak sanggup bayar, minta tempo, kasih tempo kapan dia mau bayar. Ya, andai kata udah berat kali tak bisa bayar, udah putihkan setengahnya. Tak bisa lagi, udah putihkan sepenuhnya. Begitu mudah dia toleransi kepada hamba di hari kiamat, Allah pun begitu pula. Nah, ini salah kesalahan, udah maafkan aja. Ini maafkan. Nah, ini mudah memberi uzur. Dengan ini semata kita akan nikmat hidup. Coba kita tak beri uzur kepada istri-istri kita, anak-anak kita, tiap hari sudah kita tempelengi orang itu. Diberi uzur. Berkali-kali aku bilang, kayak gini mak, aku enggak suka yang itu. Tetap dibuat kawan lagi. Diberi uzur. Baru nikmat hidup tuh. Tapi kan sabar itu ada batasnya. Iya. Ketika hilang kesabaran, udah habislah sabar itu lagi. Ya. ويجازيها عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما. Dia akan memberikan balasan kepada hamba-hambanya sesuai dengan sifat karakter yang ada pada hamba tersebut. Semakin dahsyat kebaikannya, semakin dahsyat kebaikan Allah berlimpah kepadanya. Apa itu kucing? Ya. Semakin kita yakni dermawan, Allah semakin dermawan kepada kita. Lihatlah ketika Ibunda Aisyah ya mau berinfak, ketika dia keluarkan infaknya, dia hitung-hitung lagi. Kata Rasulullah, "La tuhsi fayuhsillahu 'alaiki." Usah berhitung kali, berinfak, infak terus. Kalau kau berhitung keluarnya, Allah berhitung mengeluarkan kepadamu. Ini rahasia ini. Enggak boleh diberitahu ini. Kata Nabi, kau jangan terlampau berhitung. La tuhsi fayahsir fayahsillah alaiki. Kalau kau berhitung kali, Allah pun gitu berhitung denganmu pula. Kasiram aja terus. Jangan hitung-hitung. Awak dipertikan kali. Eh salah, uang merah jangan. Biru jangan. Nah ini hijau, ini hijau lah, ini hijau-hijau. Yang turun pun uang hijau juga si Ibrahim. Kalau tak peduli merah mah merah lah. Yang turun pun merah juga. Begitu dalam kehidupannya. Sama bini awak pun kalau gitu-gitu kali. Nah ini coklat nah. Subhanallah. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita buat kepada makhluk ini begitu besar efeknya kepada kebaikan hati itu. Kebaikan hati ini begitu besar efeknya kepada kebaikan fisik. Subhanallah. Lihat orang tersenyum dengan kebaikan kita, itu akan membuat hatimu sehat. Sehat hatimu, sehatlah fisikmu. Ya. Fisik yang sehat itu ada pada hati yang sehat. Ya. Cobalah anda kata hati sakit, fisik yang gimana pun sehatnya akan menjadi sakit. Ya. Makanya kalau kita mendengar para tabib-tabib itu, tabib-tabib yang mengambil ilmunya daripada ketabiban ala Rasulullah SAW, selalu mengatakan hatimu, hatimu. Makmurkan hatimu dengan ya, menghadiri kajian-kajian ulama, para penimba ilmu, membahas Allah, Rasulnya, hukum-hukumnya, dirinya. Itu yang menguatkan hati kita. Ya, hilanglah stres, hilanglah berbagai macam yakni luka dan lara, nestapa, jauh. Makanya antum ini asik duduk di kajian nih. Pulang lagi nanti pening lagi nih. Subhanallah. Ya. Ada pada kita sifat kebaikan, Allah berikan pula dari dia sifat kebaikan. Ada sifat kelembutan, Allah demikian lakukan kita. Begitulah seterusnya. Faman 'afa 'afa 'anhu. Yang mudah memaafkan, Allah maafkan dia. Waman ghafara ghafara lahu. Yang mudah mengampunkan, Allah ampunkan dia. Waman samaha samahu. Yang toleran, Allah toleransi kepadanya. Waman haqaqa haqaqahu. Barang siapa yang dia ya benar, berlaku benar, berkata-kata benar, berbuat benar, Allah berbuat demikian pula kepadanya. Waman rafaqa bi ibadihi rafaqa bih. Yang lembut kepada hambanya, Allah lembut kepadanya. Waman rahima khalqahu rahimah. Yang sayang kepada makhluk, Allah menyayanginya. Sayang kepada kucing saja, Allah sayangi hamba. Sayang kepada kucing. Sayang kepada anjing saja, Allah sayangi hamba dengannya. Masuk surga gara-gara memberi minuman anjing. Subhanallah. Masuk neraka gara-gara menyiksa kucing. Waman ahsana ilaihim, ahsana ilaih. Yang berbuat ihsan kepada manusia, Allah berbuat ihsan kepadanya. Waman safa anhum safa anhu. Ya. Yang memaafkan, nah ini memaafkan lagi. Hampir itu aja berulang padahal bahasanya lain. Waman safa anhu. Ya. Waman safa anhum safa anhu. Yang tak begitu menghiraukan kesalahan-kesalahan orang, dilewatkan saja, Allah pun demikian kepadanya. Waman jada alaihim jada alaih. Yang dermawan kepada manusia, Allah dermawan kepadanya. Waman nafa'ahum nafa'ahu. Barang siapa yang selalu memberi manfaat kepada hamba, Allah akan memberikan manfaat kepadanya. Orang yang paling senang itu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang banyak. Itu yang paling bahagia. Itu yang paling senang hidupnya. Paling tenteram. Jauh daripada musibah. Jauh dari bencana. Ya, banyak memberi manfaat kepada siapa? Manusia. Bukan banyak memanfaatkan manusia. Orang kebanyakan hidup ingin mengambil manfaat dari manusia. Kenapa kau kawan sama ini? Banyak uangnya itu. Kenapa kau kawan ini? Tinggi jabatannya. Kenapa kau ini? Pokoknya manfaat. Padahal kaidahnya yang paling baik itu orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Bukan yang mengambil manfaat. Waman satarahum satarah. Yang menutupi aib-aib hambanya, Allah tutup aibnya. Waman tatabba auratihim tatabba auratah. Yang kerjanya mengikuti, ya, mencari-cari kesalahan orang, Allah akan, ya, tampakkan kesalahannya. Waman hatakahum hatakahu wa faddahahu. Yang menyingkap aib orang, menyebarkannya, memburuk-burukannya, maka Allah akan singkap aibnya. Tampaklah keburukannya. Waman mana'ahum khairahu mana'ahu khairahu. Yang menahan kikir, tak mau memberi kebaikan kepada orang, Allah berhitung memberikan kebaikan kepadanya. Waman syaqqa Allah syaqqa, waman syaqqa khalqahu syaqqa Allah ta'ala bih. Ya. Barang siapa yang mempersulit, Allah akan persulit. Waman makara mukira bih, yang membuat makar, Allah akan buat makar dengannya. Waman khada'a khada'ahu, yang curang, Allah akan menghukumnya dengan seperti itu pula. Waman amala khalqahu bisifatin amalahu Allah ta'ala bitilka sifah, yang bergaul dengan hamba dengan sifat-sifat yang baik, Allah bergaul dengannya dengan sifat-sifat yang baik. Yang bergaul dengan hamba dengan sifat-sifat yang buruk, Allah bergaul dengannya seperti sifat-sifat itu pula. Bi'ainiha fid dunya wal akhir, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Fallahu ta'ala li'abdihi ala hasabi ma yakunul abdu li khalqihi. Allah itu berinteraksi dengan hamba sebagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Ini kajian-kajian dalam ini. Allahu Akbar, luar biasa. Mempraktikannya yang berat. Ya, itu yang membuat orang berbeda-beda. Ilmu itu sama dapatnya, tapi praktiknya itu yang beda-bedakan. Dalam hadis disebutkan, man satara musliman satarahu Allah ta'ala fid dunya wal akhirah. Yang menutupi aib seorang muslim, Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat. Wa man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allah ta'ala anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan dari seorang mukmin kesempitan hidupnya, Allah akan lapangkan bagi, di dunia Allah akan lapangkan baginya segala kesempitannya di dunia maupun di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah ta'ala alaihi hisabah, yang memudahkan orang dalam kesulitan, Allah akan mudahkan hisabnya di hari kiamat. Wa man aqala nadiman aqalahu Allah ta'ala asratah. Dalam bab jual beli ada namanya al-iqalah. Al-iqalah adalah membatalkan jual beli yang telah deal sah. Akad telah terjadi, barang telah dibawa, uang telah diambil. Namanya ketika datang orang menyesal. Pak, tak jadilah saya beli handphone ini, Pak. Kenapa? Anak saya sakit, butuh biaya agak banyak ini. Gimana nih, Pak? Oke, ini. Handphonenya? Ah, okey, nih uangmu. Ini namanya apa? Iqalah dalam bahasa Arab. Barang siapa aqala nadiman, menerima ya pembatalan jual beli orang yang merasa menyesal dengan membeli tersebut karena berbagai macam hal, aqalahu Allah taala athrata, Allah akan di hari kiamat ya akan memaafkan pula atas ketergelincirannya di dunia. Ternyata semuanya ada hubungannya. Dalam muamal berhubungan dengan akhirat. Ya. Sudah dijualnya barang itu. Setelah dijual terpikir-pikir, ah, butuh sekali. Pak, batalkan aja lah Pak jual beli kemarin tuh. Minta lagi rumah tuh Pak. Sayang kali aku jual begini, begini, begini. Oke. Nah, ini ambil rumahmu. Nah, ambil rumahmu. Sini uang saya. Padahal udah deal nih. Ini namanya apa? Iqalah. Dan ini adalah merupakan sifat mulia. Ya. Pedagang yang seperti ini enggak stres dia. Ya. Orang kan bersyukur padanya, senang kepadanya. Ini barang sudah dibeli, tak boleh dibalikkan lagi. Memang seharusnya demikian, tak boleh dibalikkan lagi. Tapi sifat karam, sifat kemuliaan, buat orang nyesal dia, okey dah, tak apa nih ambil uang lagi. Waman anzara mu'asiran aw wada'anhu adallahu Allah taala fi dhilli 'arsyih. Yang memberikan tempo bagi orang kesulitan membayar hutang atau meringankan dengan memutihkan hutangnya atau sebagiannya, Allah akan berikan bagi naungan di hari kiamat dari naungan arasy-Nya. Li'annahu lamma ja'alahu fi dhilli al-indhari was-sabri wa najjahu min harril mutalabah wa hararati takalluf al-ada'i ma'a usratihi wa 'ajzihi najjahu Allah ta'ala min harri asy-syamsi yawm al-qiyamah ila dhilli al-'arsy. Karena rahasianya ya, tatkala dia ya memberikan tangguh kepada orang-orang yang berhutang kepadanya, sabar dengan sifat tersebut. Ya, dia selamatkan hamba daripada panasnya menuntut utang. Menuntut utang itu panas loh. Apalagi jika tak keluar uang yang diharapkan. Bayar enggak? Bayar enggak? Tak ada uangku sekarang. Kapan lagi kau bayar? Kau bilang hari ini. Besoklah. Ya. Taulah antum bagaimana hebatnya debt collector tuh. Menuntut utang tuh panas. Panasnya kenapa? Kadang-kadang kayak kita berutang sama dia. Kayak kita mengip, tolonglah bayar. Padahal uang kita. Aku belum lagi ada orang masuk nih, belum ada orang belanja nih, kok pagi-pagi dan minta utang. Ya, ku tarik lagi lah barangku. Udah habis barangku tuh. Ini yang payah. Barang habis, uang tak ada. Wah, Akbar. Stres juga jadi debt collector tuh, banyak yang dibunuh orang. Takutnya manusia, pernah ada lewat meme itu, pucung dia enggak takut, gunduru tak takut. Lewat debt collector lari dia. Nakut-nakutinnya enggak usah pakai hantu. Datang kan debt collector lari dia tunggang langgang. Ada yang pagi-pagi dah cabut dia dari kos-kosannya. Kenapa? Mau ditarik motornya. Ngilang seminggu tak kemana. Ya. Jadi menuntut hutang itu panas. Tatkala memang tak dapat hutang, dia sabar. Dia dingin-dinginkan hatinya. Di hari kiamat Allah akan mudahkan juga dia. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan daripada tuntutan-tuntutan kesalahannya di hari kiamat. Tak Allah kejar kesalahan-kesalahannya. Kalau Allah kejar, habis kita. Ini kau buat ini, cemana ini? Tanggung jawabmu ini. Tak bisa selamat kita. Karena kita itu, subhanallah, memberi toleransi, Allah pun memberi toleransi. Udahlah, karena kau dulu pada hamba-hambaku baik, kau maafkan dia, ini kau maafkan. Enggak kau kejar ini utang ini. Ya. Wa hararati takallufil ada'. Betapa panasnya orang untuk berupaya menepati janji membayar hutang tatkala dia tak punya kemampuan. Berat, panas. Lemah dia. Ketika orang ini sabar menghadapi orang semacam ini, Allah Jalla wa'ala akan selamatkan dia dari panasnya matahari di hari kiamat yang membuat dia berkeringat, berkeringat, tenggelam dengan keringatnya. Allah naungi dia dengan arasnya. Hati pun menjadi tenang, dingin. Yang toleransi hatinya dingin, yang tak punya toleran hatinya panas. Subhanallah. Hanya dengan ini hidup kita akan tenang. Ditipu orang, antam kau lah. Udah aku serahkan kepada Allah, dah. Enak, kalau enggak, berat. Itu teorinya. Prakteknya masing-masing lah. Berkreasi antum. Yang bicara ini pun tak mantap-mantap kali praktekannya. Tapi ini ilmu yang kita harus mencapai ke sana. Mau tak mau. Subhanallah. Dan ana yakin pengarang kitab ini sudah sampai ke sana. Kita masih jauh kayaknya ini. Tapi berusahalah. Minimal punya keinginan yang kuat. Untuk merubah perangai-perangai buruk kita. Menjadi jiwa-jiwa pemaaf yang toleran. Subhanallah. Fakun fakama tadinu tudanu. Sabar sedikit ya. Hari ini libur ya? Enggak ya? Libur. Soalnya ada beberapa paragraf, tiga lagi nih. Fakama tadinu tudan, sebagaimana engkau tu pernah berhutang, engkau pernah diutangi oleh manusia. Itu adalah kata-kata dalam bahasa Arab, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itu akan dibuat orang. Itulah dia. Ada seseorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Dibawanya ayahnya sudah tua renta, jalan ke padang pasir. Ayahnya sudah tua kali ini, tak bisa apapun juga. Ayahnya nanya, kok jauh kali kau bawa ayah kau ini, mau ke mana? Capek aku ngurus ayah, mau ku sembelih ayah sekarang. Iya. Yang betul, iya ngurus sembelih, tak cerita lagi nih. Pada capek-capek ngurus, ku sembelih aja lah ya. Oke lah, di mana mau ku sembelih? Sekarang di sini. Kalau kau mau, sabarlah sedikit. Di balik batu tuh ku sembelih ayah ya. Karena dulu ayah menyembelih kakekmu di balik batu tuh. Kama tadinu tudan. Begitulah sikap kita kepada orang, orang begitu bersikap kepada kita. Begitu kita bersikap kepada manusia, Allah bersikap gitu kepada kita. Maka harus selalu dipasang dalam hati itu niat untuk berbuat baik, kebaikan. Agar Allah Tuhan yang Maha Baik selalu berbuat baik kepada kita. Wa kun kaifa syi'ta. Ini semua kaidah-kaidah hidup. Kun kaifa syi'ta. Jadilah engkau sebagaimana kau kehendaki. Kalau kau kehendakmu menjadi orang baik, baiklah kepada manusia. Kehendakmu menjadi orang yang melimpah muruah rezeki, berbagilah rezeki kepada manusia. Kalau kamu orang berbuat buruk kepadamu, buruklah engkau. Wa kun kaifa syi'ta, jadilah engkau sebagaimana kau mau. Begitu jugalah nanti kelak manusia bermuamalah denganmu, begitulah Allah bermuamalah denganmu. Kalau kau tukang begal, kau begal manusia, tunggulah. Dibegal Allah lehermu nanti. Wa kun kaifa syi'ta fa inna Allah ta'ala kama takunu anta lahu wa li ibadihi. Engkau tu dengan Allah sebagaimana engkau berbuat kepada hamba-hambanya dan kepadanya. Begitulah dia berbuat kepadamu. Kau prasangka buruk kepadanya, ya begitulah nasibmu. Makanya banyak-banyak kita berprasangka baik kepada Allah. Subhanallah. Allah berbuat kebaikan kepada kita. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu ada pada prasangka hamba-ku kepadaku. Walamma adhharal munafiquna al-islam, tatkala orang-orang munafik menampakkan luarnya keislaman, wa asarrul kufra, dia sembunyikan kekufuran, adhharallahu ta'ala hum yaumil qiyamah nuran 'ala sirat, Allah berilah mereka di hari kiamat nompang cahaya menuju jembatan sirat. Wa adhharalahum annahum yujizuna sirat, Allah tampakkan seolah-olah mereka akan ikut orang mukmin melewati sirat. Karena peristiwa terakhir padang mahsyar kegelapan, orang hanya berjalan dengan cahaya, dengan cahaya iman. Orang munafik tak punya cahaya iman. Tapi karena di dunia ikut-ikutan, di hari kiamat diikutkan juga dengan orang mukmin yang bawa cahaya, sehingga mereka merasa yakin akan ikut kaum mukminin menyeberangi sirat dengan cahaya-cahaya. wa asrarlahum an yudfi'a nurahum. Allah Subhanahu wa taala rahasiakan dari diri mereka bahwa mereka kelak akan Allah padamkan cahaya tersebut. Allah akan suruh orang beriman pergi, dipisahkan dengan orang beriman. Mereka tak tahu. Mereka tampakkan cahaya Islam di dunia, diikutkan dengan cahaya orang-orang beriman di hari kiamat. Tapi mereka rahasiakan kekufuran, Allah rahasiakan akan dipadamkannya cahaya tersebut. Ya. Wa sarallahu an yuthi anurahum wa an yuhala bainahum wa baina qat'is sirati jazaa'an min jinsi amalihim. Ketika sudah mendekati sirat, Allah tutuplah cahaya tersebut habis. Dibuatlah antara mereka pembatas. Lewat orang beriman sirat dengan cahaya-cahayanya, mereka semua tanpa cahaya masuk ke dalam neraka jahannam. Wa kadzalika man yudhhiru lil khalqi khilafa ma ya'lamuhu Allahu fi. Demikian juga Allah akan bermuamalah dengan orang-orang munafik. Ketika dia berbicara dengan manusia, berbeda luar dan dalam. Luarnya tersenyum, hatinya menyimpan kebencian. Kapan sempat ku penggal-penggal kau ini, ku cincang-cincang. Dalam hatinya, luarnya tersenyum. Ya. Fa inna Allah Ta'ala yudhihiru lahu fid dunya wal akhirah asbabal falahi wan najah wal fawz wa man yubtinu lahu khilafah. Barang siapa yang hatinya menyimpan kebaikan terhadap hamba-hambanya bermuamalah, Allah akan menyimpan baginya berbagai kebaikan di dunia akhir keberuntungan. Barang siapa yang menyembunyikan keburukan dalam hatinya, ya, maka ketika itu pula Allah akan berbuat dengannya. Man ra'a ra'allahu bih wa man sama'a sama'allahu bih. Barang siapa yang riya, luarnya bagus tapi sebenarnya tidak berharap Allah, hanya berharap pujian manusia, Allah akan tampakkan kelak bagi manusia perbuatan riya, bukan ikhlas. Barang siapa yang mendengarkan orang indahnya perkataannya, indahnya nasihatnya, indahnya bacaan Qur'annya, indahnya zikirnya, sama Allah, Allah akan pendengarkan kepada manusia keburukan-keburukannya kelak. Bahasanya apa yang diperdengarkannya tak sama dengan yang terdapat dalam hatinya. Wal maqsudu annal karim al mutasaddiq yu'tihi Allahu ma la yu'ti al bakhil al mumsik. Maksud saya, kata beliau, kesimpulannya, orang yang mulia dermawan itu Allah akan berikan kepadanya segala kebaikan sebagaimana tidak dia berikan kepada orang yang kikir, yang menahan harta. Wa yuwassi 'alaihi fi dzatihi, yang berbuat kebaikan Allah akan luaskan baginya, ya, dalam segala sesuatu. Wa khuluqihi wa rizqihi, ya, Allah akan luaskan baginya kesehatannya, luaskan baginya akhlaknya, perangainya, rezekinya, jiwanya, segala macam kemudahan dalam hidupnya sebagai balasan bagi segala macam kebaikannya pula. Jazakumullah khairan atas kesabaran antum. Ya. Sampai di sini kajian kita pagi hari ini. Nanti insyaallah kita akan pindah kepada, ya, hadis mengenai keutamaan zikrullah. Apa hukumnya menghajikan, mengumrahkan kedua orang tua kita, anaknya atau orang lain yang lebih baik yang melakukannya? Bagus, bagus-bagus saja, dengan catatan yang menghajikannya telah pernah haji, yang mengumrahkannya telah pernah umrah. Dalam Quran ada menyebutkan kata syiah. Apa maksudnya syiah dalam bahasa Arab? Makna adalah pengikut. Syiah itu maknanya pengikut. Ya, syiatu aliyin, pengikut Ali. Kita lah syiatu Ali, kita pengikut Ali yang sebenar-benarnya. Adapun syiah itu mereka berdusta mengikuti Ali. Mereka mendustakan Ali. Mereka yang menggiring Ali kepada menggiring, ya, mereka yang menggiring Husain kepada kezaliman, pembunuhan dan semacamnya. Jadi makna syiah secara bahasa pengikut. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.